Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi dina azani wa azzakumullah. Kita melanjutkan kembali Kitab Al-Kabair Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Sekarang kita masuk di Al-Kabirah Thalisa wal-Khamsun. Dosa besar yang ke-53. Dari 76 dosa besar yang nanti akan beliau bawakan insyaallah. Yang megang fotokopian baru itu terakhir, sudah terakhir sampai akhir kitab. Nah, dari kitab yang tebal ya, alhamdulillah bisa sampai akhir, mudah-mudahan sampai akhir. Dosa besar yang ke-53. Libasul harir wa dhahab lirrajuli. Pakaian sutra dan emas bagi laki-laki. Emas dan juga sutra bagi laki-laki. Qala Allahu ta'ala wa libasut taqwa dzalika khair. Allah ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 26. Dan pakaian ketakwaan itulah yang baik. Pakaian ketakwaan. Nah, ikhwani fi dina azani wa azakumullah. Libasu at-taqwa. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya beliau menyatakan ketika menyebutkan ayat ini, wa libasu taqwa dzalika khairun, dan pakaian ketakwaan itu yang baik, minal libasil hissi, dibandingkan pakaian hissi. Pakaian hissi itu pakaian yang biasa kita pakai. Pakaian-pakaian yang kita kenal pakaian. Kalau pakaian takwa ini yang dimaksud bukan baju koko. Pakaian takwa ini pakaian, takwa itu tidak bisa dilihat karena bentuk E. Takwa itu apa? Jadi bukan baju takwa, bukan tahu takwa yang bisa didelok. Nah, enggak ada. Ini baju takwa. Ini jadi orang yang jualan baju takwa enggak boleh dalil pakai dalil ayat ini untuk melariskan dagangannya. Ini baju takwa, dzalika khair. Baju takwa itu lebih baik, ya. Maksudnya kata beliau, pakaian takwa itu lebih baik dibandingkan Libasul hissi, pakaian yang biasa kita pakai, pakaian luar. Fa inna libasa taqwa yastamirru ma'al abdi. Karena pakaian takwa itu terus bersama hamba. Pakaian takwa itu terus melekat bersama hamba. Wala yabla wala yabid, tidak pernah usang, tidak pernah rusak. Takwa ketika dia termasuk orang yang muttaqin, maka terus dia berpakaian dengan pakaian takwa, bersifat dengan sifat ketakwaan. Nah, apa itu wawwa jamalul qalbi warruh? Itu kebaikan hati dan kebaikan jiwa. Nah, itulah libasut taqwa. Hatinya baik, jiwanya baik, itulah libasut taqwa. Wa ammal libasu dhahiri, adapun libas dhahir, pakaian dhahir yang kelihatan, yang kita pakai biasanya, fa ghayatuhu ayasturul aurah dhahirah, maka puncaknya itu menutupi aurat luar kita, untuk menutupi aurat luar kita ya, pakai sarung, nah biar ketutup auratnya. Perempuan juga demikian. Fi waqtin minal awqat, hanya di waktu-waktu tertentu saja pakai zahir ini ya. Dia masuk kamar mandi, mandi yo dilepas pakaiannya. Nah, itu pakaian zahir. Baik. Aw yakunu jamalul insan, atau pakaian itu membuat bagus seorang ya. Menggunakan pakaian indah sehingga kelihatan ganteng bagi yang laki-laki, kelihatan cantik bagi yang perempuan karena pakaian indah. Naam. Walaysa wara'u dzalika min nafun. Tapi dalamnya itu kadang enggak ada manfaatnya. Pakaiannya bagus, masya Allah, pakaiannya pakaian takwa, orangnya enggak bertakwa. Nah. Pakai pakaian jubah, pakai imamah, nah. Hatinya seperti hati serigala. Nah. Pakaiannya indah di luarnya, hanya hiasan luar, tapi tidak dengan dalamnya. Menggunakan cadar, tertutup auratnya, aurat luarnya, tapi aurat hatinya tidak. Nah, kelakuannya kayak perempuan-perempuan yang tidak menutup auratnya, nah, tidak punya rasa malu. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Maka pakaian takwa itu pakaian yang enggak dilepas-lepas. Dia tidur, dia kamar mandi, dia kemanapun, dia masih kenakan terus pakaian takwa. Karena memang kebaikan hati dan jiwanya. Beda dengan pakaian luar, pakaian hissi, pakaian zahir. Naam. Ikhwan fillah azani wa azakumullah. Maka ketika, yang kemarin kita bahas, ketika hatinya itu baik, jamalul qalbi, ketika jiwanya itu baik, akan berimbas dengan penampilan otomatis. Kalau hatinya baik, kalau hatinya bertakwa, pasti dia menggunakan pakaian yang syar'i, pasti itu. Nggak ada kemudian jiwanya bagus, kok ternyata zahirnya jelek, nggak ada. Jiwanya takwa, kemudian pakaiannya nggak tutup aurat, nggak ada. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Sehingga enggak ono alasan cuma penting hatinya api. Nah, enggak ada. Nek hatinya api pasti penampilan bagus dia. Enggak tutup aurat, enggak menjalankan ajaran agama, sing penting kan hatinya api. Kalau hatinya api pasti dia jalankan syariat Islam, pasti. Baik, ini ikhwan fiddin azani wa azakum. Sehingga kadang seorang berdalih dengan kemalasan dia, dengan dalil-dalil yang salah memahaminya. Baik. Maka ketika di sini beliau membahas masalah pakaian yang haram dikenakan bagi kaum laki-laki, beliau bawakan ayat ini, walibasu taqwa dzalika khair. Yang terpenting itu dari pakaian takwa itu. Jamalul qalbi warruh, kebaikan hati dan jiwanya. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Kemudian kita lihat dalil minal ahadith. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man labisal harira fid dunya, barang siapa yang menggunakan sutra di dunia, lam yalbashu fil akhirah, dia tidak akan mengenakannya nanti di akhirat. Ini bagi kaum laki-laki. Bagi kaum laki-laki yang menggunakan sutra selama di dunia, maka nanti dia tidak dapat jatah sutra di akhirat. Muttafaqun alaih. Duh, nek tidak dapat jatah pakaian sutra, terus pakaian pakai pakaian apa? Ya. Bukan masih ada, bukan sutra. Ya. Mungkin pakaian wool, pakaian katun atau misalnya itu. Penduduk surga itu pakaiannya sutra. Gak ada kaos plastik atau yang lainnya, sutra. Berarti kalau menyatakan gak dapat pakaian sutra, berarti gak masuk surga. Jadi makna tidak mendapatkan jatah pakaian sutra berarti tidak masuk surga dia. Kalau kemudian ini diartikan wis enggak apa-apa, wis nanti nang surga enggak pakaian sutra, pokoknya mlebu surga enggak ono. Semua penduduk surga pakaiannya sutra. Enggak kemudian pakai kaos sae, jersey tim mana yang dia senangi misalnya. Enggak ada, semuanya sutra. Jadi makanya ini disebutkan di sini masuk kabair. Kabair itu perbuatan yang ada ancamannya. Apa ancamannya? Enggak ada dapat jatah nanti di akhir. Dia tidak masuk ke dalam surga. Muttafaqun alaih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama yalbasul harira fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah. Rawahul Bukhari. Innama yalbasul harira fid dunya, bahasanya orang yang mengenakan sutra di dunia itu man la khalaqa lahu, orang yang la khalaqa, tidak punya bagian baginya di akhirat. Rawahul Bukhari. Al khalaq, al khalaqa an-nasib, bagian ya. Enggak dapat jatah dia di akhirat. Nah, ini pakaian sutra. Sutra yang dimaksud ini sutra asli. Sutra dari ulat, ulat sutra. Bukan buatan pabrik. Jadi bukan kain buatan pabrik, kain sutra. Kan ada sarung yang ditulisi kain sutra. Nah, sarung Samarinda biasanya kain sutra. Itu kalau bukan buatan, kalau bukan asli dari ulat sutra, tidak apa-apa untuk menggunakannya. Yang dilarang di sini adalah sutra yang asli terbuat dari ulat sutra. Ya, dan ini mungkin mahal harganya, mungkin. Ya. Nah, saya juga tidak tahu modelnya kayak apa. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, harrima libasud dhahab wal harir ala dhuquri ummati, diharamkan menggunakan emas dan sutra bagi kaum laki-laki umatku. Emas dan sutra dilarang bagi kaum laki-laki umatku. Wa khilla li inatihim, halal bagi perempuan-perempuan mereka. Sahahu at-Tirmidzi. Perempuan boleh pakai emas, boleh pakai sutra. Nah, karena perempuan itu butuh untuk berhias. Perempuan itu butuh untuk berhias. Nah, karena perempuan itu naqisatul aql wad-din. Akalnya kurang, agamanya kurang. Silakan berhias dengan emas, dengan perak, dengan sutra. Laki-laki tidak boleh. Laki-laki itu jangan menghabiskan waktunya untuk berai, untuk berhias. Tentino nang arepe kaca berhias. Enggak tahu jajan, istirahat itu enggak pernah jajan. Enggak pernah sebuah maksud. Tapi yang dibeli itu pemutih kulit. Biar glowing. Biar maskulin. Padahal dia bukan maskulin. Dia masluhi. Nah, habis waktunya di depan kaca. Segala merek pemutih kulit di tuku. Enggak usah melanang menungguan wedak-wedakan. Enak tuku jajan. Istirahat enggak sebuah maksud belas. Duwe nggih tuku alat kosmetik. Baik. Perempuan silakan berhias. Lanang itu apa adanya aja, natural. Makanya kan dilarang untuk sisiran tiap hari. Pentingno sisiran. Nah, habis waktunya depan kaca. Wis gak tahu doa nek berkaca. Mungkin yo gak apal doae. Tapi pentingno ngarepe waca. Ini ikhwan fillah azani wa a'azakumullah. Baik, halal bagi perempuan-perempuan umatku. Haram laki-laki menggunakan emas, menggunakan sutra. Baik. Wa qala Hudzaifah. Nahana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an nasliba fi aniyati dzawal fidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita an-nasraba untuk kita minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak. Minum dan juga termasuk di dalamnya makan menggunakan tempat-tempat yang terbuat dari emas dan perak. Wa an-na'kula fiha, dan juga dilarang untuk kita makan menggunakannya. Wa an lubsil harir wa dibaj, dan menggunakan harir wa dibaj, sama ini sutra ya, sutra dibaj, sutra yang lebih indah mungkin. Wa an najlis 'alaihi, dan dilarang pula untuk duduk di atasnya. Riwayat Bukhari. Baik, di dalam hadis ini disebutkan larangan makan dan minum menggunakan bejana emas dan perak. Ini enggak terkhusus laki-laki. Ini umum, perempuan dilarang, laki-laki dilarang. Ya. Minum dari gelas yang terbuat dari emas atau perak. Nah, makan menggunakan piring atau sendok terbuat dari emas atau perak. Allah alam, ada pondak orang-orang yang saking kayanya menggunakan itu. Nah, itu nanti jatahnya fil jannah. Di dalam surga nanti bejananya terbuat dari emas dan perak. Nah, baik. Kemudian larangan yang kedua, menggunakan harir sutra, ini khusus laki-laki. Kalau makan dan minum menggunakan emas dan perak, ini laki-laki dan perempuan umum. Tapi kalau menggunakan sutra, ini khusus kaum laki-laki. Termasuk di situ duduk di atas sutra. Sehingga enggak boleh sajadah pakai sutra bagi kaum laki-laki. Ya. Misalnya gini. Ada orang kaya. Apa itu namanya itu? Bacanya crazy apa? Crazy rich, ya. Crazy itu gila ya. Iya, betul. Bahasa Inggris. Crazy itu apa? Sego, beras. Orang kaya lah. Nah, istrinya minta dibelikan selimut dari sutra. Lah kok selimutan bareng misalnya? Enggak boleh. Nah, bagi istrinya silakan, tapi bagi laki-lakinya enggak boleh untuk berselimut dengan itu. Dihamparkan kemudian dia duduk di atasnya enggak boleh bagi kaum laki-laki. Nah, baik. Ini boleh bagi kaum perempuan silakan, ya. Silakan istrimu belikan pakaian dan apapun dari sutra silakan. Tapi suaminya tidak boleh untuk menggunakannya. Baik. Bukan karena najis ya, haram itu belum tentu najis. Nah, ya haram itu belum tentu najis. Tapi kalau najis pasti haram untuk dimakan. Ini faedahnya, ojo kuali. Nah, sesuatu yang haram belum tentu najis. Jadi, emas haram dipakai laki-laki, sutra haram dipakai laki, tapi tidak najis. Buat sentuh, nah, emas itu boleh. Jadi, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shariba fi aniyati dhabal fiddah. Orang yang minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak, innama yujarjiru fi batnihi, bahwasanya dia yujarjiru, disebutkan di situ di futot nomor 2, bidhammi tahtaniyah wa fathil jim, dengan mendomah dua titik yang di bawah. Ya. Huruf ya. Yu. Wa fathil jim. Dan jimnya di fathah. Yu jar jim. Wa sukuni ra. Ra-nya di sukun. Summa jim maksuro. Kemudian jimnya di suk maksuro. Ya. Di dhammah. Di kasroh. Sumara min jarjarah wawa sautun yuraddiduhul ba'ir fi hinziratihi idha haja. Nah, ini suara ba'ir yang napasnya yang apa, napasnya yang menggos-menggos, ya. Napasnya yang tersengal-sengal itu di kerongkongannya. Baik. Itu makna yujarjir fi batnihi nar jahannam. Baik. Jadi orang yang minum menggunakan alat yang terbuat dari emas dan perak, dia seperti orang yang yujarjir itu memasukkan ya ke dalam perutnya taib naro jahannam, karena haram. Muttafaqun alaih. Ini semuanya ancaman. Semua dosa yang ada ancamannya, maka dia dosa besar. Taib. Khanifidina azani wa azakumullah. Setelah mu'alif rahimullah membawakan ahadis larangan bagi kaum laki-laki untuk menggunakan emas, menggunakan sutra, ternyata ada rukhsah, keringanan jika memang itu memenuhi persyaratan. Wa thabata annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam rakhasa fil harir, dan telah tetap bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan fil harir, pada sutra. Untuk apa? Lil haqqah, penyakit kulit. Orang yang punya penyakit kulit naik pakai pakaian mesti gak betah, gatel ya, atau apa. Bisanya itu kalau pakaian sutra maka boleh. Ini diperbolehkan. Jadi, karena mungkin saking lembutnya ya, saking lembutnya sutra, tidak sama dengan kain dari bahan-bahan yang lainnya, sehingga diperbolehkan menggunakan sutra lil hajah ketika punya penyakit kulit. Ini siapa ini? Abdurrahman bin Auf. Jadi beliau memberikan rukhsah kepada Abdurrahman bin Auf dan juga Zubair. Nah, menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Baik. Karena berpenyakit kulit. Ya, berpenyakit kulit. Baik, ini boleh. Jadi bukan tujuannya untuk api-apian, untuk indah-indahan, tidak. Ya. Ini kalau pakai katun, pakai apapun jenis kainnya itu tidak bisa. Ini, karena penyakitan kulitnya. Panas, ya. Tapi kalau pakai sutra adem, enak, ya. Maka boleh. Ya, rukhsah, ya, rukhsah. Baik, ini yang pertama. Ini berarti ada ilahnya. Wafi miqdar arba asabi. Diperbolehkan pula jika sutra itu hanya seukuran 4 jari. Seukuran 4 jari. Nah. Baik. Ada riwayat yang menyebutkan 2 jari, 3 jari, 4 jari. Apa terus gunane sutra sak menit tok? Ya mungkin untuk saku. Nah, saku itu sutra atau apa kerai. Nah, atau pinggiran. Pokoknya jatahnya cuma segini ya. Cuma 4 jari. Nah. Tidak kayak sehingga bahan yang lainnya lebih banyak daripada sutranya. Ya. Sehingga kalau misalnya punya kain sutra sedikit, buat pakaian ini enak diletakkan di bagian mana ini ya? Jadi boleh rukhsah hanya segitu. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Ini rukhsah. Kemudian terkait masalah emas. Nah, disebutkan wa fi sinni dzahab, juga gigi yang terbuat dari emas. Gigi yang terbuat dari emas. Ini bukan untuk api-apian ya, bukan untuk perhiasan, bukan. Lil hajah. Ya. Mungkin ini bisanya cuma gigi yang terbuat dari emas. Boleh. Ya. Sebagaimana diriwayatkan, nah, ada seorang sahabat yang hidungnya itu terluka, mungkin terpotong. Nah, kemudian disambung dengan perak. Ternyata berbau. Kemudian diganti dengan emas, nah, biar hidungnya utuh, nah, disambung dengan emas. Baik. Itu diperbolehkan karena itu perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ini ketika terkena dalam peperangan, ya, hidungnya terkena sabetan mungkin dalam peperangan, kemudian disambung dengan emas dengan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Maka demikian pula di sini, giginya lil hajah. Baik. Adapun jika menggunakan gigi emas itu untuk perhiasan, enggak boleh. Bukan lil hajah. Wis gelami ape, cincinnya ape, wis untu ae wis, gigi aja emas. Nek tersenyum biar semakin mengkilat. Jadi menggunakan gigi emas. Ini tidak boleh bagi kaum laki-laki. Bagi kaum laki-laki dilarang. Karena jika dengan niatan untuk berhias. Berniat untuk berhias. Baik. Wanahu. Dan yang semisalnya. Faman labisa khul'atal hariri. Barang siapa yang menggunakan pakaian sutra au kalautata zarkash atau kalautah naam zarkash disebutkan di situ dan nomor satu gita'u ra's gita'an li ra'si topi topi yang terbuat dari sutra misalnya au turuzir dahab turus nomor dua matu sabithya binal dahab sulam disulam pakaiannya menggunakan emas disulam pakaiannya menggunakan emas au hawa'ish naam hawa'is disebutkan di foto nomor 3 mufraduha hiya sawaya mantiqah au hizam min dahab kana yalbasuha al umara wa qiba malik Allah alam. Naam. Apa semisal tongkat atau apa yang penting ini disebutkan dipakai para raja dipakai dikenakan para raja sabuk ya mungkin sabuk tapi sabuk yang dikenakan para raja adzhab faqad dakhala fil wa'id al madhkur wa fiskin bidzalika. Maka itu termasuk masuk dalam ancaman yang disebutkan di sini dan termasuk fasik keluar dari al-haq. Nah, menggunakan gigi dari emas untuk hiasannya dan yang semisalnya. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Naam. Kancing, ya, kancing baju yang terbuat dari emas, kemudian jam tangan yang ada lapisan emasnya. Baik, ini dilarang bagi kaum laki-laki. Nah, atau juga kalungan emas, ya, karena dia juara satu. Dati kena melok perlombaan terus juara satu dikalungi emas medali emas juga nah, wih terus misalnya itu dia berkalung dengan kalung emas lagi kaum laki-laki. Baik, ini ikhwan hidina azani wa azakumullah ya. Di nah, berhias dengan emas dengan sutra haram bagi kaum laki-laki ya. Haram bagi kaum laki-laki. Baik. Qala al-kabiratul rabi'a wal khamsun. Dosa besar yang ke-54. Al-abdul abik wanahu. Budak yang melarikan diri. Budak yang melarikan diri dari pemiliknya. Nah, dan yang semisalnya, apa yang semisalnya? Mungkin anak yang lari dari orang tuanya. pegawai yang kabur dari majikannya, ya, yang dia masih punya tugas, masih punya utang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza abiqal 'abdu lam tuqbal lahu shalatun." Jika seorang budak itu melarikan diri, tidak diterima baginya sholatnya. Tidak diterima sholatnya. Nah, ini ancaman. Ya. Budak-budak yang melarikan diri dari tuannya. Karena budak itu mahal, budak itu dibeli. Ya. Baik, bukan pembantu. Budak. Budak itu seluruhnya milik pemiliknya, milik tuannya. Dia kerja hasilnya pun yang diberikan kepada tuannya. Waqala ayyuma 'abdin abiqa, ham budak manapun yang lari, faqad bari'at minnu dhimmah, sungguh telah lepas darinya dhimmah penjagaan. Rawahumal Muslim, keduanya diriwayatkan Imam Muslim. Nah, ini semua ancaman bagi budak yang melarikan diri. Warwa Ibnu Huzaimah fi sahihi min hadis Jabir radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun, ada tiga orang, la yaqbalullahu alaihim salatan, yang Allah tidak akan terima salat mereka." Allah tidak akan terima salat mereka. Wala tas'udu lahum hasanatun, kebaikannya enggak akan naik. Kebaikan yang dia jalankan di dunia enggak akan naik kepada Allah. Berarti enggak dapat pahala. Siapa mereka? Al-abdul abik hatta yarji'a mawali ila mawalihi. Budak yang melarikan diri sampai dia balik kepada mawali, maulanya, pemiliknya. Selama dia di dalam pelariannya, sholatnya enggak diterima, amalan baiknya enggak diterima. Wal mar'atu sahitu alayya zawjuha hatta yardha. Dan perempuan yang suaminya itu marah kepadanya sampai suaminya ridho. Ini bahaya bagi sang perempuan. Nah, perempuan yang membuat marah suaminya, maka apa yang dia jalankan sholatnya, dia tidak diterima oleh Allah. Amalan baiknya tidak diterima oleh Allah sampai suaminya ridho. Ini menunjukkan besarnya kedudukan suami. Naam, di sisi istrinya. Ya. Baik. Maka jangan sampai kemudian seorang istri itu membuat marah suaminya. Baik. Amalan dia tidak diterima, tidak akan naik. Ya. Dan juga diriwayatkan malaikat pun naam akan marah kepadanya. Wasakranu hatta yashwa, dan orang yang mabuk sampai dia sadar, sampai dia sadar. Baik, budak, perempuan dan orang mabuk, amalannya, sholatnya tertolak, amalan baiknya tidak naik kepada Allah. Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Kalau ada yang dhaif, ya tidak bisa dijadikan hujjah. Meskipun sebagian para ulama ada yang memberikan rukhsah, kalau hadisnya itu dalam masalah terhib atau terhib, boleh. Biar orang itu takut, biar orang itu menjalankan amalan-amalan bagus, ya, dikasih hadis yang menyemangati. Ya, tapi kalau dhaif tidak bisa untuk diamalkan. Baik. Wa fil mustadrak lil hakim min hadis Ali radhiyallahu anhu. Di dalam mustadrak lil hakim, pada hadisnya Ali radhiyallahu anhu, La'anallah man tawalla ghaira mawali. Allah melaknat, Allah jauhkan dari rahmatnya siapa? Man tawalla, orang yang berwala kepada selain maulanya. Maula itu kalau ada seorang budak kemudian dimerdekakan sama seorang, maka orang ini disebut maula. Ya. Bilal itu dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq, maka Bilal maula Abu Bakar. Jadi maula itu orang yang memerdekakan atau seseorang yang masuk Islam lewat tangan dia, itu maulanya. Seseorang yang masuk Islam lewat tangan dia. Barang siapa yang kemudian walaknya kepada selain majikannya, maka Allah melaknatnya. Wa fil mustadduq ala sarti syaikhaini min hadits Fadhal bin Ubaid marfu'an thalasatun la tus'alu anhum. Ada tiga golongan, kamu jangan bertanya tentangnya. Nah, kamu jangan bertanya tentangnya. Enggak usah takok bagaimana keadaannya. Menunjukkan ini jelek-jelek. Ini hasil akhirnya itu wis jelek. Wis enggak usah ditakoki bagaimana keadaannya. Rajulun, seseorang barakal jamaah, yang berpisah dengan jamaah. Ya. Berpisah dengan jamaah, dengan al-haq atau dengan jamaatul muslimin. Sebuah negara yang dipimpin oleh seorang penguasa muslim, itu jamaah. Ya. Wa asa imamahu, dia bermaksiat kepada imamnya. Wa mata asyian, dan dia mati dalam keadaan bermaksiat. Ini jamaah, ya, al-jamaah. Jika ada seorang pemimpin yang kemudian dia membaiat rakyatnya, dia punya negara, punya kekuasaan, itulah namanya jamaah. Nah, jadi bukan pimpinan tarekat, ya, jamaah pimpinan tarekat. Baik. Atau jamaah-jamaah yang lainnya yang dia tidak punya kekuasaan, bukan pimpinan negara. Baik. Wa abdun abaka famata, dan ham budak yang dia melarikan diri lalu mati. Wa mar'atun ghaba anha zawjuha, dan perempuan yang suaminya enggak ada, enggak ada di rumah. Waqad kafaha al maunah, dan dia sudah dipenuhi kebutuhannya oleh sang suaminya, dicukupi kebutuhan makannya, pakaiannya, perhiasannya, belanjaannya, wis disangoni cukup lah. Suaminya kerja luar kota misalnya. Lah kok fatabarrajat, dia tabarruj, ya. Dia keluar rumah kemudian menampakkan perhiasannya ke laki-laki yang lainnya. Nah, maka jangan ditanya keadaan mereka ini, ya. Ini ancaman, ya. Ini ancaman bagi orang-orang yang keluar dari jamaah. Jamaah, ya. Kita ulang-ulangi tadi, jamaah itu negara yang ada pimpinan yang sah, ya. Bukan tarekat, ya. Bukan LDII dan yang semisalnya. Nah, keluar dari jamaah dan dia mati dalam keadaan maksiat, jangan ditanya itu keadaannya. Budak yang melarikan diri dari tuannya kemudian mati, jangan ditanya dia. Dan perempuan yang sudah dicukupi kebutuhan oleh suaminya, ditinggal oleh suaminya, ternyata dia keluar rumah dan menampakkan perhiasannya. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik, hadisnya sahih, ya. Hadisnya sahih. Nah, Kemudian ikhwan fi din azani wa azakumullah, di kafirah selanjutnya nanti insyaallah al-khams wal khamsun mu'alif akan berbicara tentang hukum menyembelih untuk selain Allah. Besar-besar berikutnya adalah menyembelih sembelian untuk selain Allah. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Baik. Ada sebuah pertanyaan diajukan kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Rajulun jalisun fit tasahudil akhir fil fariidatin ma. Ada seorang yang duduk tasahud akhir di salat fardu. Wa ba'da anam tayya min at-tasahud, setelah selesai tasahud ada bitaslim minal yasar, nasian dia salamnya ke kiri. Selesai tasahud dia salam ke kiri, lupa. Baik. Fama hukum sholat, terus hukum sholatnya bagaimana? Dia sholatnya salam ke kirinya. Wa madza alai ayyafal, terus apa yang harus dia jalankan? Kata beliau rahimahullah, salatuhu sahihah, salatnya sah. Ya. Li'anna kaunahu yabda'u bil yamin afdal faqat. Karena memulai dengan sebelah kanan itu lebih utama saja, bukan syarat. Ya, afdal faqat. Dia lebih utama. Malam yang yata'ammadu mukhalafata sunnah bibidihi minal yasar, selama dia tidak bertujuan untuk menyelisih sunnah dengan salam ke sebelah kiri. Dia wis tak kiri dhisik, nah baru ke kanan. Ya. Dia sengaja untuk menyelisih sunnah. Ya. Ini beda hukumnya. Tadi kan nasian, lupa dia salamnya sebelah kiri. Fa in ta'ammada dzalika batalat shalatuh. Kalau menyengaja salam ke sebelah kiri dulu, batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Lakinnahu yakulu fi su'al innahu kana nasyan. Tadi pertanyaannya dia itu lupa. Ya, dia lupa. Maka sah sholatnya. Wa la hada fala syi'alai la sujuda sahi wa la butlani sholat. Maka enggak apa-apa bagi dia. Dia tidak perlu sujud sahwi, juga sholatnya enggak batal. Ya, orang lupa murmurah ke kiri. Nah, kalau dia setelah tasawuf murmurah pergi enggak pakai salam, itu enggak sah salatnya. Ya, karena salam, karena dia enggak salam. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakallah. Kalau dia menyengaja kiri dulu baru kanan, maka batal salatnya. Kalau dia lupa, dia salam ke kiri kemudian ke kanan misalnya, maka tidak mengapa dan sah sholatnya, tidak perlu sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fadhal. Ha. Enggak tahu emas ya? Enggak tahu. Apa warna itu apa emas? Ya. Kalau dari emas ya tidak boleh ya. Jadi Imam Masjidil Haram, orang yang ada di masalah itu bukan sebagai hujah. Hujah itu al-haq dalil. Itu buktinya imamnya itu misalnya enggak duwe jenggot, cukuran jenggot enggak bisa didalil itu, meskipun dia Imam Masjidil Haram. Ya. Nah, jadi kalau memang di situ Imam Masjidil Haram dan ternyata memang, ya memang saya enggak tahu pas atau tidak, memang dia itu dari emas, ya tidak boleh. Tidak boleh dicontoh. Ya. Dan mungkin siapa itu? Syekh siapa dulu tuh? Tidak, yang ke daurah di Indonesia itu, di daurah Syekh itu kan Kan kalau beliau ngajar pakai ini, yang jubah terus pakai yang luar itu, yang ada kancingnya, yang terus ininya ada pelete emasnya. Yang naik khotbah dan ngisi suaranya kencang itu, tapi terus termasuk yang pembela Muhammad bin Hadi al Umari, siapa? Lalu itulah yang lain. Jadi beberapa masyayikh yang datang ke di Indonesia waktu daurah itu, kalau beliau ngajar yang di veteran Al-Ansor pakai jubah itu yang ada peletnya itu kuning ya mas, kayak emas ya, warnanya kayak emas. Nggak tahu itu emas atau enggak, husnudzon kita enggak lah itu emas. Nah itu dari emas lah, harus butuh tukang cuci khusus. Ini enggak oleh dijemur sembarangan, pemeane digeletak nang yo ilang. Mas temenan. Wallahu a'lam.